Visioning Indonesia, Quick Kiangi. Mitra bisnis, babak baru kasus Bank Century terus berlanjut dengan masih bekerjanya pansus DPR untuk mendalami berbagai data dan fakta dari hasil audit BPK yang diharapkan bisa membuka kasus ini secara terang benderang. Menurut Quick Kiangi, kasus bailout Bank Century adalah bukti dari terjadinya penelikungan terhadap aturan penjaminan terhadap dana pihak ketiga di perbankan nasional, dan saat ini deposan-deposan besar di Bank Century telah terselamatkan, serta menyisakan kontroversi di tengah masyarakat dan potensi kerugian negara yang tidak sedikit. Untuk membahas seperti apa kondisi para deposan besar di mata Quick Kiangi, segera kita akan berbincang dengan Quick Kiangi. Pak Quick, jika kita menilik secara mendalam kasus bailout Bank Century, tampaknya pihak-pihak yang diuntungkan adalah deposan-deposan besar. Apa pendapat Bapak? Memang, itu sendiri mengundang tanda tanya. Ini sendiri juga menjadi permasalahan yang sedang diselidiki, siapa deposan besar. Mestinya ditanya, kenapa kok menempatkan depositonya di Bank Century, kenapa? Banyak bank lain itu. Lantas apakah pertanyaan itu juga akan terungkap, Pak Quick? Tidak akan ditanyakan. Yang ditanyakan hanya pejabat pemerintah ditambah dengan para ahli. Tapi praktisi bisnis ini kan nggak ada yang ditanya. Tapi Pak, bukankah salah satu deposan besar yaitu Pak Budi Sampurna juga telah dimintai keterangannya? Iya. Kalau Budi Sampurna itu punya alasan yang sangat pribadi kenapa menempatkan uangnya di sana. Apa alasan Budi Sampurna, Pak Quick? Iya. Ya kan ada hubungan khusus dengan salah satu account officer-nya lah di Surabaya gitu. Dan setelah account officer-nya ditahan kan Pak Susno mengatakan di DPR, Budi Sampurna mendatangi Pak Susno minta tolong supaya itu dibebaskan, jangan ditahan gitu kan. Nah seperti apa visi Bapak atas keganjilan yang berkaitan dengan para deposan besar ini Pak Quick? Pertama, kenapa ada orang kaya mempercayakan uangnya pada bank yang begitu kecil dalam jumlah yang besar? Satu. Kedua, itu segala bailout kan untuk mempertinggi kar kan, penyertaan modal. Tapi uangnya langsung dipakai untuk mengembalikan deposito dalam jumlah besar. Nah, artinya apa? Artinya kalau jalan lain yang ditempuh, likuidasi, mereka kehilangan uang karena hanya kembali 2 miliar. Tapi kalau di bailout, uang dikucurkan, lari, mereka aman. Dan memang sudah ditarik semua. Sesudah itu, apa banknya karnya menjadi 8%? Nggak ada yang tahu. Oleh karena langsung tangani LPS. Sebelum ini kan BI, LPS, pemain-pemain, dan semuanya begitu. Demikian Quick Kiangi. Saya Dinda Natasha.